ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الطلبة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini 4 Ramadan 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 April 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abu Usamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, yang mana walhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah membahas apa yang disampaikan oleh beliau pada jenis yang pertama, yaitu al-hajar al-mamnu', hajar yang dilarang dalam syariat Allah, dilarang dalam Al-Qur'anul Karim, dilarang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hajar al-mamnu' dilarang oleh Allah jalla wa ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sebuah sebab besar, yaitu berlawanannya hajar tersebut dengan tujuan utama, target utama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Target tersebut adalah apa yang telah Allah Jalla wa ala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semua beri'tisam, berpegang teguh. Yang mana i'tisam bihablillah, dengan tali Allah, Al-Qur'anul Karim, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana Syekhuna hafizahullah wa ra'ah memberikan qaid pada ijtima' ini. Bukan hanya sekedar ijtima' di atas Al-Qur'anul Karim, bukan hanya sekedar ijtima' di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi harus disandingkan dengan ijtima'u bil haqqi walil haqq, yang semuanya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang berkaitan dengan hajar mamnu' tersebut sangat bertolak belakang, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, senantiasa bersama, senantiasa berkumpul di atas Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, kata Allah Jalla wa ala. Maka ketika seorang menghajar saudaranya sesama muslim, menafikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, menafikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li rajulin ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin, seperti apa yang sudah kita baca pada pertemuan terakhir, tidak halal, haram bagi seorang untuk menghajar saudaranya sesama muslim, untuk acuh, untuk tidak bertegur sapa, benci dengan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Fa yuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu berpaling ke kanan, yang satu, ketika seseorang menahan maghfirahnya, ketika seseorang menjadi musuh bagi saudaranya. Maka semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa ala, al-maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disampaikan dan diperintahkan kepada malaikat Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi, ada di sana orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Tidak mendapatkan maghfirah tersebut. Yaitu, mereka-mereka yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka, ayuhat talabah ya ra'akumullah, pada pertemuan hari ini bi'idnillahi ta'ala, kita akan membahas apa yang berkaitan dengan Al-Qismu Tsani yang sudah sempat kita baca sedikit pada pertemuan yang terakhir, yaitu Al-Hajr Al-Mashru', hajr yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Al-Hajr Al-Mashru' atau Al-Hajr Al-Mamnu', maka Syekhuna Hafidhahullah Ta'ala mengatakan, setelah kami mempelajari nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan melihat bagaimana Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula perkataan para sahabah radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, begitu pula apa yang berkaitan dengan amalan para salaf. Amalan para salaf ternyata mengerjakan dan merealisasikan, mempraktekkan apa yang berkaitan dengan Al-Hajr Al-Mashru'. Bahkan disebutkan yang telah kita baca pada pertemuan kemarin, ucapan Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam sunannya beliau, dinukilkan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah, bahwasanya An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam hajara ba'da nisa'ihi arba'ina yauman. Bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hajara, telah menghajar ba'da nisa'ihi, sebahagian istri-istri beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Taib. Kemarin telah kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah di dalam sunan beliau. Beliau mengatakan, An-Nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hajar ba'd nisa'ihi 40 yawman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menghajar sebahagian istri-istri beliau alaihi salatu wassalam selama 40 hari 40 malam. Maka di sini menunjukkan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah al-hajar al-mamnu'. Bagaimana mungkin sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sebuah keharaman, sebuah hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hal ini menunjukkan kepada kita yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam ketika menghajar istri-istri beliau adalah satu hal yang masyru', yang memang diperintahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula disampaikan oleh beliau, yakni Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, wa ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mata. Begitu pula Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menghajar sang putra sampai sang putra tersebut wafat, meninggal. disebutkan oleh para ulama apa yang berkaitan dengan hal tersebut. Apakah sebab yang menjadikan sosok Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma sampai-sampai menghajar, sampai-sampai tidak mengucapkan salam kepada sang putra sampai sang putra wafat. Sebelum kita membahas sebabnya, terdapat khilaf di kalangan para ulama siapa nama putra dari Abdullah bin Umar yang dihajar oleh beliau tersebut. Ada riwayat yang mengatakan bahwa namanya adalah Waqid. Waqid ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa nama sang putra adalah Bilal. Bilal ibn Abdullah ibn Umar. Dan pendapat kedua inilah pendapat yang arjah, pendapat yang lebih rajih. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana sosok Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melakukan sebuah hajar yang tidak mungkin mamnu', tidak mungkin dilarang. Akan tetapi yang beliau lakukan adalah al-masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disyariatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak mungkin sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Umar sampai melakukan sebuah perkara keharaman yang mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala, karena beliau adalah bahagian dari Ahlul Jannah seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Adapun sebab kenapa Abdullah bin Umar sampai menghajar sang putra, sampai sang putra tersebut yakni yang bernama Bilal ibn Abdullah bin Umar wafat, sebabnya adalah karena ketika suatu hari Abdullah bin Umar menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang untuk mencegah, untuk melarang apabila ada nisa baitihi, apabila ada para wanita yang di rumahnya meminta izin untuk ke masjid. Meminta izin untuk ke masjid. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk dia mencegah para wanita tersebut yang ingin ke masjid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang para wanita tersebut apabila mereka ingin mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian larang. Maka setelah mendengarkan hadis tersebut, Bilal menyampaikan kepada sang ayah, wallahi la amna'ahunna, demi Allah wahai sang ayah, aku akan melarang mereka untuk keluar dari masjid. Maksudnya baik. Maksud dari Bilal ibn Abdullah bin Umar baik. Kenapa? Menjaga nisa baitihi, menjaga para wanita yang berada di rumah beliau alaihi rahmatullah, agar tidak keluar rumah, agar mereka tetap dalam rumah, tetap mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maksudnya baik. Akan tetapi ketika maksud yang baik tersebut berlawanan, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka maksud yang baik tersebut berubah menjadi sesuatu yang tercela. Karena kita mengetahui Al-Quranul Karim adalah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang mujmalah, dan mukhasisnya adalah hadith-hadith Nabi SAW, penjelasan-penjelasan beliau alaihi salatu wassalam, tafsir-tafsir beliau alaihi salatu wassalam. Naam, Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dalam ayatnya, wa qarna fi buyutikum, tetap kalian di rumah-rumah kalian, wahai para nisa, wahai para wanita. Tapi ketika mereka meminta izin untuk ke masjid, maka datang hadis yang lebih terperinci, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Akan tapi sosok Bilal ibn Abdullah ibn Umar tidak mau mendengarkan hadis, tidak mau tunduk kepada hadis tersebut, maka marahlah sang ayah sampai la ukallimuka abadan. Demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu sampai kapanpun. Maka ternyata sejarah mengkisahkan sang Bilal, sang putra, wafat lebih dahulu daripada sang ayah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hajar yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada Bilal adalah hajar yang masyru' yang akan kita bahas. Apakah ini berlawanan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Apakah berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tidak. Karena memang hajar itu terbagi menjadi dua, yang secara umum dicerca, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa mempengaruhi ijtima', bisa menyebabkan al-furqat wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Akan tetapi ternyata ada jenis yang kedua yang disebutkan kemarin oleh Syekhuna Hafidhahullah, al-am al-makhsus. Ada jenis yang makhsus, yang dikhususkan. Maka poin-poin seperti inilah yang akan kita bahas, yang dikhususkan di dalam syariat Islam. Kita masuk kepada ayat yang pertama, yang menunjukkan kepada kita dalil diperbolehkannya seorang melakukan al-hajr, meninggalkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apalagi orang-orang yang secara mujahar, terang-terangan, sorohatan, sudah tidak malu lagi dia melakukan kemaksiatan, sudah tidak malu lagi dia melakukan kefasikan, sudah tidak malu lagi dia melakukan keharaman, terang-terangan. Maka orang-orang seperti inilah yang berhak untuk dihajar, termasuk bahagian di dalamnya nanti al-mubtadi'ah. Biiznillah akan datang penjelasannya secara terperinci. Beliau mengatakan, hafidhahullah wara'ah, min adillati hadzal bab, di antara dalil yang menunjukkan permasalahan ini, wa hadzal qismi ma qalahu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, yang menunjukkan dalil nas al-Qur'anul Karim yang menunjukkan tentang jenis kedua ini, hajar ada yang disyariatkan. Tidak semua hajar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Apa yang ada dalam surah Hud ayat ke-113. Wala tarkanu, kata Allah Jalla wa Ala, ilal ladzina zalamu. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kata Allah Jalla wa Ala, wala tarkanu, dan janganlah engkau atau janganlah kalian condong, wala tarkanu, janganlah kalian condong, ilal ladzina zalamu. Condong kepada siapa? Kita dilarang oleh Allah Jalla wa'ala apabila kita condong kepada orang-orang yang zalim. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Kita condong kepada mereka, kita cinta kepada mereka, kita kagum kepada mereka. Orang-orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan secara mujahir, dan yang seterusnya. Mereka hakikatnya menzalimi diri mereka sendiri. Karena apa? Karena Allah Jalla wa'ala akan mengadab mereka kelak di yaumul qiyamah, wal'iyadzu billah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan sampai kalian condong. Kalian memiliki sosok yang dibanggakan, tapi ternyata dia orang yang zalim. La tarkanu, jangan kamu condong. Fatamassakumun nar, apa akibatnya kalau kita sampai condong kepada orang-orang yang berbuat zalim tersebut? Allah Jalla wa'ala mengancam, fatamassakumun nar, hal itu bisa menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Hati-hati. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita apabila melihat orang-orang yang zalim. Jangankan kita membela mati-matian, jangankan sampai kita fanatik mati-matian kepada orang yang zalim tersebut. Cuma sekedar condong hati kita, nampaknya memang orang yang zalim ini benar. Al-madzlumin itu mereka orang-orang yang salah. Hanya sekedar condong hati kita, dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan bentuk kezaliman sangat banyak, enggak perlu kita rinci satu persatu ayuhat talabah pada pertemuan ini. Termasuk orang yang menuduh saudaranya sebagai orang-orang yang jahil misalkan, padahal saudara-saudaranya tersebut talabatul ilm, bahkan mungkin masyayikh sunnah. Dituduh dia sebagai tabakhul fitan, dituduh si fulan sebagai orang yang tidak memiliki modal ketika berdakwah, dan yang lainnya. Ini kedzaliman terhadap saudara-saudara kita, kedzaliman terhadap masyayikh sunnah. Jangankan membela haula jangankan membela orang-orang yang menuduh tersebut, sekedar hati kita condong kepada ucapan-ucapan tadi, oh iya nampaknya memang benar apa yang diucapkan oleh Syekh Fulan, bahwa talabatul ilm ini juhala, bahwa Fulan ini tabahul fitan, bahwa la, jangankan yang seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, fatamassakum annar, maka kalian wal'iyadzubillah akan disentuh oleh api neraka. Artinya apa? Artinya kita harus meninggalkan orang-orang yang zalim. Bahasa lebih tepatnya, kita harus menghajar orang-orang yang zalim tersebut. Loh, berarti ini hajar ini menyelisihi wujubul ijtima' wa nabdil furqah? Tidak. Justru ini bahagian dari wujubul ijtima' wa nabdil furqah. Karena apa? Karena intinya kalau wal'iyadzubillah kita sampai berijtima, kita sampai bersama satu barisan dengan orang-orang yang zalim tersebut, hakikatnya bukan ijtima. Karena ijtima yang dimaukan tadi apa? Alal haqqi wabil haqqi walil haq. Wadih. Dari sisi mana kita bisa menggapai tiga poin ini? Najtami'u alal haq, wa najtami'u bil haq, wa najtami'u lil haq. Apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang zalim, wal'iyadzubillah. Apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang fusaq, wal'iyadzubillah. Apabila kita berkumpul dengan al-mujahirun, wal'iyadzubillah. Tidak akan tercapai. Berarti mungkin, kalaupun ada pihak-pihak yang berkumpul dengan mereka, bersatu dalam satu saf, tidak mengingkari kezalimannya, tidak mengingkari kesalahannya, tidak mengingkari kefasikannya, dan yang lainnya. Mereka bersatu dan banyak jumlah mereka. Maka ini bukan ijtima' yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ijtima' yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa'tasimu bihablillah. Yang tafsirannya adalah ijtima'u 'alal haqqi wa bil haqqi walil haq. Ini tafsirannya. Maka tidak sembarang ijtima' yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita melihat waqi' yang ada, ayuhat talabah, kita melihat waqi' yang ada, ijtima' itu tidak berkaitan dengan kuantitas, tidak berkaitan dengan jumlah banyak atau sedikit. La, sama sekali tidak ada kaitannya. Apabila seorang yang berada di atas al-haq, wabil haq, walil haq, hanya 2, 3, 4, 10, 20 orang faqat, maka itulah ijtima' yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala. Ataupun mungkin hanya dia bersendirian. Apa kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah? Dan imam as-salaf yang lainnya mengatakan, walau kunta wahdak, walaupun kamu seorang diri, maka engkau adalah al-jama'ah. Apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sataftarik, akan terpecah belah umat ini, ada 73 firqah, menjadi 73 golongan. Maka seperti yang sudah pernah kita sampaikan di majelis am, percuma ada pihak-pihak yang menginginkan bersatu, jam'ul kalimah, jam'ul ukhuwah, dan yang lainnya. Percuma. Kenapa? Karena sunnatullah, ketetapan Allahu Jalla wa'ala, dan nabinya pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan, sataftariq, akan terpecah belah umat ini. Apapun usaha yang mereka lakukan untuk menyatukan umat ini, tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena itu menentang sunnatullah, menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kulluha finnar, 73 golongan semuanya akan ada di dalam neraka, illa wahidah. Dari 73 itu dikecualikan satu. datang dalam riwayat yang sahihah, man hiya ya Rasulullah, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, al jamaah. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu kelompok itu wahai Rasulullah, mereka adalah al jamaah. Al jamaah tidak melihat kepada kuantitas, kepada jumlah. Walau kunta wahdak, walaupun kamu hanya sendirian, antal jamaah. Tidaklah kita melihat bagaimana sosok Nabi yang pernah diutus oleh Allah Jalla wa'ala tidak memiliki pengikut, hanya seorang diri, semua kaumnya berada di barisan kufur. Apakah itu memudaratkan beliau? Tidak. Beliau yang selamat. Utusan Nabi alaihi salatu wassalam, utusan Allah Jalla wa'ala, afwan, utusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang selamat. Nabi Allah Jalla wa'ala. Walaupun tidak ada pengikut. Walaupun mungkin pengikutnya hanya satu atau dua. Maka itulah yang disebutkan di dalam Allah, dalam firman Allah Jalla wa'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah tidak menuntut banyak-banyaknya jumlah ijtima', akan tetapi yang dituntut adalah kualitas. Bagaimana kualitas yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala? Ijtima'u alal haqqi wa bil haqqi walil haqq. Tidak bosan-bosan yang kita menyampaikan tiga poin penting ini agar kita semua faham. Tidak semua ijtima' ayyuhat talabah yang dirahmati, yang diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa'ala. Harus ada tiga qaid yang disebutkan oleh Allah oleh Syekhuna, Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah dalam tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah bukan hanya sekedar mengucapkan kalam fadhi, ijtima' alal haq wa bil haq walil haq, bukan hanya kalam fadhi, tapi sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau dari ilm an-nafi' bi'idnillahi ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah ayuhat talabah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk condong kepada orang-orang yang zalim, artinya apa? Seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, kita menghajar orang-orang yang zalim. Dilanjutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah, qala al-allamatul qurtubi rahimahullah fil jami' fi ma'na al-ayah was-sahihi fi ma'naha qala. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menyampaikan tentang apa yang berkaitan dengan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Beliau mengatakan dalam Al-Jami' annaha, ayat ini dalatun, menunjukkan ala hijrani ahli al-kufri wal ma'asi, menunjukkan disyariatkannya kita menghajar, disyariatkannya kita menghindari, menjauhi ahlil kufur, orang-orang yang kufur. Kenapa? Karena mereka zalim, wal'iyadzubillah. Inna syirka la zulmun azim, seperti apa yang telah sudah antum ketahui semua. Kezaliman yang paling besar adalah asyirk, wal kufaru musyrikun. Ayat ini menunjukkan agar kita menghajar, meninggalkan orang-orang kufur. Wal ma'asi, ahlil ma'asi. Kita pun dituntut untuk meninggalkan, untuk menjauhi orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Al-fusaq wal-iyadzubillah. Dirinci oleh beliau, siapa orang-orang yang bermaksiat tersebut? Min ahlil bida'i wa ghairihim. Ini ucapan al-imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Bukan ucapan seorang Abdullah Al-Bukhari, wala Ubaid Al-Jabiri, wala Rabi' Ibn Hadi, wala Ibn Taymiyyah, wala Ibn Al-Qayyim, wala Imam Ahmad, wala. Ucapan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Wala tarkanu ila alladhina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, dengan sebab tersebut engkau bisa disentuh dengan api neraka, wal'iyadzubillah. Maka tafsir dari ayat ini kata Imam Al-Qurtubi, agar kita meninggalkan ahlil kufri wal ma'asi, meninggalkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat, min ahlil bida'i wa ghairihim, dari kalangan ahlul bida' dan selain mereka. Fa inna suhbatahum, karena bersahabat, terus-menerus berkumpul, bergabung dengan ha'ula al-mubtadi'ah wa ghairihim, imma kufrun au ma'siyatun, senantiasa berkumpul dengan al-kuffar, al-musyrikun, senantiasa berkumpul dengan ahlul ma'asi, senantiasa bersama dengan al-mubtadi'ah. Ini bisa mengantarkan kita kepada kekufuran wal-iyadzubillah, atau paling tidaknya kata beliau, kemaksiatan. Idh suhbatu la takunu illa an mawaddatin, karena setiap persahabatan, setiap yang duduk bersama, pasti akan timbul mawaddah. Akan timbul rasa cinta. Akan timbul rasa bangga, senang kepada si fulan. Kenapa? Karena hari-hari bersama si fulan. Maka hati-hati. Kalau kita sering bersama ahlul kufur, sering bersama al-musyrikun, sering bersama al-fusaq, sering bersama al-mujahirun, sering bersama al-mubtadi'ah, paling tidaknya, kata al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bisa mewariskan kecintaan kepada mereka. Intaha kalamuhu rahimahullah. Adapun ayuhat talabah, dalil yang kedua yang berkaitan dengan hajr masyru' ini, wa qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-An'am ayat ke-68. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, kata Allah jalla wa ala, dan apabila kalian melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, fa'rid anhum, maka tinggalkanlah mereka. Orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir dari ayat-ayat Allah adalah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Orang yang mengolok-olok sunnah Nabi pun, a'rid anhum, tinggalkan mereka. Perintah Allah. Apa mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tidak berijtima'? Apa mungkin Allah jalla wa'ala memerintahkan kita untuk berpecah belah, berselisih? La wa alfukallah. Bukan itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Bahkan Allah jalla wa'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berijtima', berijtima', berijtima', nabdzir furqah, la tafarruqu, la tafarruqu, i'tasimu. Itu perintah Allah jalla wa'ala, wadih. Akan tetapi di ayat ini Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa'rid anhum, kalian tinggalkan mereka, kalian jauhi mereka. Siapa mereka ini? Alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang mengolok-olok, mengejek ayat-ayat kami, Al-Quranul Karim, tidak ada harganya. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada harganya. Dicaci maki, diperolok, dijadikan bahan tertawaan, dan yang seterusnya, wal'iyadzubillah, dijadikan permainan, dijadikan bahan candaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegas, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, sampai kapan kita meninggalkan mereka? Sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Sampai mereka tidak mengejek lagi Al-Quran, tidak mengejek lagi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka meninggalkan kefasikan-kefasikan mereka, sampai mereka meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Wal'iyadzubillah. Wa imma yunsinaka syaitan, fala tak'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat lagi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Karena syaitan telah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, arah manusia, arah depan, digoda manusia, tidak berhasil, kembali ke arah belakang, enggak berhasil, pindah ke arah kanan, enggak berhasil, pindah ke arah kiri, enggak berhasil, pindah ke atas, enggak berhasil, pindah ke bawah. Dari semua sisi syaitan akan menggoda manusia dan melupakan manusia dengan perintah-perintah Allah, Al-Qur'an, Al-Qur'an, sunnah-sunnah Nabi dan yang seterusnya. Dilupakan semua oleh ayat, oleh syaitan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa imma yunsiyanaka syaitan, fala taq'ud ba'da dzikra, dan apabila kamu ingat, maka jangan lagi kamu duduk bersama adz-dzalimin, orang-orang yang zalim tersebut. Qala Imam At-Tabari rahimahullah fi tafsirih. Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari ma'ruf. Beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, fi hadhil ayah, di dalam ayat ini, ad-dalalatul wadihatu ala nahyi an mujalasati ahlil batil. Di dalam ayat ini terdapat sebuah dalil yang sangat wadihah. Terdapat sebuah dalil yang sangat jelas. Dalil apa? Alan nahyi. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. An mujalasati ahlil batil. Agar kita tidak bermujalasah. Duduk bareng. Dengan siapa? Ahlul batil. Min kulli naw'in. Minal mubtadi'ah. Ahlul batil dari kalangan mubtadi'ah. Berbagai macam model mereka. Yang mu'tazilinya, yang rafidinya, yang asy'arinya, dan yang seterusnya. Wal fasaqah. Begitupun orang-orang yang fasik. Inda khawdihim fi batilihim. Ketika mereka sedang membahas kebatilan-kebatilan mereka. Diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Hajar. Masyru' diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berkesimpulan, oh ini berarti ayatnya memerintahkan kita untuk berpecah belah. La ittaqillah ya akhi. Ayat ini menunjukkan kita agar kita bisa berijtima alal haqqi wabil haqqi walil haqq. Kembali pada tiga poin yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Kemudian beliau melanjutkan, wasataridu jumlatun minal ayat. Dan akan ada ayat-ayat yang lain idhafatan ila hadza idza ma takallamna an jumlatin minal maqasid asy-syar'iyyah minal hajr. Akan kembali kami nukilkan lengkapi ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini apabila kita membahas maksud dan tujuan kenapa syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menghajar, meninggalkan orang-orang kufur, musyrik, fusaq, mubtadi'ah. Kenapa kita meninggalkan mereka? Disebutkan maksud dan tujuannya. Amma minas sunnah. Ini dalil dari Al-Quranul Karim. Adapun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhal ahibbah, ayyuhal talabah, fal adillatu kathiratun jiddan. Dalilnya sangat banyak sekali. Wal aslu fiha, dan yang menjadi pokok pembahasan adalah hadis ats-tsalatsa alladzina khullifu. Hadis tiga orang yang khullifu an ghazwati Tabuk. Yang tiga orang tersebut meninggalkan peperangan Tabuk. Jadi ada beberapa atau tiga orang secara wadih dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang meninggalkan peperangan Tabuk. Sisanya mereka meninggalkan terhukumi sebagai orang-orang munafiqun. Memang mereka tidak mau untuk mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ikut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan-peperangan beliau. Wal hadithu fi sahihain min hadithi Ka'b ibn Malik. Yang mana hadis tersebut adalah hadis yang dinukilkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Yang mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wafihi yakulu Ka'bun. Di dalam hadis tersebut, Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan. Tiga orang tersebut yang dari kalangan sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Salah satunya Ka'b ibn Malik, perawi dari hadis ini. Yang membawa riwayat dari hadis ini. Dan dua teman beliau yang bernama Murarah dan Hilal. Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Tiga orang sahabat Nabi yang tidak ditegur oleh Nabi SAW. Bahasa singkatnya, tiga sahabat Nabi yang dihajar oleh beliau SAW. Ayuhat talabah, kita gak perlu meragukan tentang keislaman, masuknya mereka di deretan orang-orang mulia sebagai sahabat Nabi, Muslim, Mukmin, Muhsin, tinggi derajat mereka ini. Ka'ab bin Malik, Murar ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah, orang-orang mulia, ashabul jannah. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, tidak halal, haram bagi seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghajar Ka'ab bin Malik dan dua orang yang bersama beliau yang tidak mengikuti peperangan Tabuk tanpa adanya uzur. Tanpa adanya uzur. Tidak ikut peperangan Tabuk karena tidak ada uzur, tidak ada alasan. Sempat terbetik di sisi Ka'ab bin Malik untuk beralasan. Sebagaimana kaum munafikin beralasan di hadapan Nabi. Aku sakit, wahai Rasulullah. Aku menjaga keluargaku, wahai Rasulullah. Aku menjaga ahli baiti, ya Rasulullah. Dan yang seterusnya. Dimaafkan oleh Nabi. Oh ya, sudah diterima uzurnya oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam afina 'anil nas. Sangat mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Tapi ketika tiga orang, Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah, datang ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, apa uzur kalian tidak ikut perang Tabuk? Wahai Ka'ab, wahai Murarah, wahai Hilal. Maka mereka tidak memiliki uzur. Mereka jujur. Sangat mungkin untuk mereka menyampaikan uzur-uzur mereka dengan kedustaan, tapi mereka tidak mau berdusta. Kenapa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kedustaan ada di tengah-tengah mereka. Maka mereka menyampaikan kejujuran, walau kana murran, walaupun itu pahit. Naam. Berat kejujuran itu, tidak mudah. Maka di sini disebutkan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur Ka'ab bin Malik dan dua orang yang bersama beliau, Murarah dan Hilal, bukan hanya 3 hari 3 malam. Bukan hanya 1 pekan 7 hari, bukan hanya 1 bulan 30 hari. La. Tapi berapa lama? Disebutkan nanti dalam riwayat ini, khamsina lailatan, 50 hari 50 malam. Hampir 2 bulan. Tidak ditegur sama sekali oleh Nabi. Yu'ridu hadza. Nabi SAW berpaling dari Ka'ab bin Malik. Nabi SAW berpaling dari Murarah. Nabi SAW berpaling dari Hilal. Tidak ditegur sama sekali oleh beliau SAW. Maka dikisahkan sebahagian kisahnya yang dinukilkan di sini oleh Syekhuna, wa nahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasah min baini man takhallaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk berbicara kepada kami, untuk berbincang kepada kami, tiga orang yang tidak mengikuti peperangan Tabuk bersama beliau alaihi salatu wassalam. Fajtanabna an-nasu wa taghayyaru lana. Maka manusia, para sahabat Nabi yakni, semuanya mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jangan berbicara dengan Ka'ab, Murarah dan Hilal. Sam'an wa ta'atan, enggak ada yang berani mengajak bicara mereka bertiga. Fajtanabannas. Maka manusia pun meninggalkan kami, menjauhi kami, wa taghayyaru lana, dan sikap mereka berubah total. Yang sebelumnya sangat indah ukhuwah yang ada di tengah-tengah mereka. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Sampai-sampai bumi yang luas, hamparan bumi yang luas yang ada di tengah-tengah kami itu seakan-akan menjadi sangat-sangat sempit, himpit hati-hati mereka. Kenapa? Pergi ke pasar tidak bisa ditegur. Pergi ke masjid tidak ada yang menegur. Mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak dibalas. Sempat bertemu pandang antara Nabi dengan Ka'ab bin Malik, Nabi langsung memalingkan ke arah lain pandangan beliau alaihi salatu wasallam. Begitu sempit hati Ka'ab bin Malik dan dua orang bersama beliau, Murarah dan Hilal radhiyallahu taala anhum ardhahum. Fama hiya allati a'rifu. Mereka orang-orang ini bukan seperti orang-orang yang aku kenal. Padahal sebelumnya sangat baik, sahabat. Lebih mengedepankan apa yang ada di sisi orang lain daripada kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Tapi pada 50 hari 50 malam tersebut berubah total semuanya, sampai-sampai Ka'ab bin Malik mengatakan famahiyal lati arif, bumi Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan bukan bumi seperti yang aku kenal. Falabithna ala dhalika 50 lailatan, kami tetap berada pada hal tersebut selama 50 hari 50 malam. 50 hari 50 malam. Wal qissatu tawilatun, dan kisahnya sangat panjang sekali. Ini potongan yang disebutkan oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'a yang menunjukkan kepada kita Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum menghajar Ka'ab bin Malik, menghajar Murarah ibn Rabi', menghajar Hilal ibn Umayyah. Qala al-Imam at-Tabari rahimahullah, al-Imam at-Tabari alaihi rahmatullah mengatakan qissatu Ka'ab bin Malik, kisah dari Ka'ab bin Malik ini aslun fi hijrani ahli al-ma'asi, adalah sebuah pokok landasan utama untuk kita menghajar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ketika itu Ka'ab bin Malik telah bermaksiat kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam, yang seharusnya beliau berangkat ke Tabuk mengikuti ghazwah peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi takhallaf. Beliau radhiyallahu taala anhu arda berpaling, bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Maka akhirnya beliau melakukan kemaksiatan, dan sebab dari kemaksiatan tersebut dihajarlah beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seorang ahlul ma'asi dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, apakah itu Ka'ab bin Malik ataukah Murarah ataukah Hilal, label ahlul ma'asi sudah berubah menjadi ahlul ta'ah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan taubat nasuhan yang ada di sisi mereka, dan Allah Jalla wa ala pun menerima taubat tiga orang tersebut. Ya, insyaallah taala akan ada penjelasannya pada maksud-maksud yang ditulis oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'a. Wa qala al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi rahimahullah mengatakan fi syarhi sunnah mu'alliqan 'alaiha, qala Imam al-Baghawi alaihi rahmatullah menta'alik, memberikan komentar pada kisah ini, fihi dalilun 'ala anna hijran ahli al-bid'ah 'ala at-ta'bid. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya menghajar ahli al-bid'ah 'ala at-ta'bid dilakukan selamanya. Selamanya. Sampai kapan? Tidak ada batasannya. Sampainya batasannya adalah ketika mereka bertaubat. Sama seperti ketika Ka'ab bin Malik bertaubat, Murarah bertaubat, Hilal bertaubat. Dan diterima taubatnya oleh Allah Jalla wa'ala, maka hilanglah hajar tersebut. Tapi kalau mubtadi'ah yang ada di sekitar kita tidak menunjukkan penyesalan dari apa yang mereka lakukan, dari bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahkan semakin berbangga, bahkan membantah ahlul haq, bahkan mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ala ta'bid selamanya kita akan menghajar al-mubtadi'ah. Aqul, kemudian beliau mengomentari Syekhuna Hafidhahullah Wara'a, bahwa bal Imamul Bukhari fi sahih, al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah memberikan sebuah bab dalam as-sahih fi kitabil adab, di dalam kitab Al-Adab, babu ma yajuzu minal hijrani liman asa. Bab, kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, ma yajuzu minal hijrani liman asa. Apa-apa yang diperbolehkan untuk kita menghajar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mu'allaqa fihi tarafan fiha min hadithi Ka'ab. Dan beliau juga menukilkan apa yang ada di dalam hadis dan kisah Ka'ab bin Malik beserta dua orang yang bersama beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Qala al-Hafidz fil Fath, al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyampaikan, arada bi hadhihi tarjamah bayan al-hijranil jaiz. Dalam terjemah ini, bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, ada penjelasan al-hijran al-jaiz, penjelasan bahwa ada di sana jenis hajar yang diperbolehkan. Jadi bukan semuanya mamnu'. Jangan semuanya dibawa kepada hadis Nabi, la yahillu li muslim ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin, la yahillu li muslim ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Semuanya dibawa ke arah sini. Jangan, lihat ada hajar yang jaiz. ada hajar yang masyru', yang diperbolehkan dan bahkan disyariatkan. Li'anna umuman nahyi makhsusun biman lam yakun lihajrihi sababun masyru'un. Fatabayyana huna sababu al-musawwighu lil-hajri. Wahuwa liman sadarat minhu ma'asiyatun. Fayasugu liman ittala'a 'alaiha minhu hajruhu 'alaiha liyakuffa 'anha. Kata Imam Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, li'anna umuman nahyi. Karena secara umum larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak boleh menghajar saudara-saudara kita sama muslim, makhsusun, ada hal yang dikhususkan. Jadi tidak semuanya dilarang, ada hal yang dikhususkan, ada hal yang diperbolehkan. Biman lam yakun lihajrihi sababun masyru'. Apabila hajarnya terdapat sebab yang masyru', yang memang disyariatkan. Fatabayyana huna as-sababul musawwiq lil hajar. Maka dari sini kita bisa akan melihat beberapa sebab-sebab yang memang diperbolehkan untuk seorang menghajar si fulan, untuk seorang menghajar ahlul kufur, ahlul ma'asi. Wa huwa liman sadarat minhu ma'siyatun, yaitu orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Fayasughu liman ittala 'alaiha, maka diperbolehkan bagi orang yang melihat kemaksiatan si fulan tadi, hajaruhu alaiha, untuk dia menghajar karena sebab kemaksiatan yang dilakukan tadi, liyakuffa anha, agar orang yang bermaksiat tersebut terasa. Biasanya si fulan menegur saya, tapi setelah saya minum khamar wal'iyadzu billah, enggak pernah lagi saya ditegur. Coba, mungkin hatinya sempit. Coba itu dilakukan, mungkin hatinya bertanya-tanya, akhirnya apa? Oh iya, apa yang saya lakukan dari minum khamar ini nampaknya sebuah kesalahan besar. Akhirnya si fulan tidak mau menegur saya lagi. Apa yang terjadi? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lagi minum al-khamr. Wa hadzal amr, yang terakhir dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, maka perkara ini qarrarahu ghairu wahidin minal ulama, telah dijadikan sebagai sebuah kesimpulan bukan hanya satu orang saja dari kalangan para ulama. Kal Khattabi, seperti al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, haitsu qala fi ma'alimis sunan mu'alliqan ala qiswati Ka'ab, ketika beliau mengomentari kisah Ka'ab bin Malik, kata Imam Al-Khattabi, fihi minal ilmi, di dalamnya terdapat sebuah ilmu. Anna tahrimal hijrata bainal muslimina akthar min thalathin, innama huwa fima yakunu bainahuma min qabli atabin wa maujidatin aw litaqsirin fi huquqil ishrati wa nahwiha duna ma kana min dhalika fi haqqid din, fa inna hijrata ahlil ahwa'i wal bid'ati da'imatun ala marril awqati ma lam tadhharu minhum at-taubah war-ruju'u ila al-haq wa ghairihi min al-ulama, dan selainnya dari al-Imam al-Khattabi. Apa kata al-Imam al-Khattabi? Anna tahrim al-hijrah, diharamkannya menghajar, bainal muslimin, di antara hubungan kaum muslimin, akthar min thalathin, yang diharamkan dalam syariat Allah, syariat Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, lebih dari 3 hari 3 malam. Larangan ini, kata beliau, innama huwa fima yakunu bainahuma min qibali atabin wa maujidatin. Larangan tersebut berkaitan dengan hubungan antara keduanya, min qibali atab. Al-atab itu maknanya adalah al-karah, sesuatu yang dibenci pada urusan-urusan pribadi. Wa maujidatin, apa-apa yang dia tidak dapatkan, apa-apa yang dia tidak inginkan dalam perkara-perkara duniawi. Aw litaksirin, atau mungkin sebab kurangnya perhatian antara si fulan dengan si alan, fi huquqil isyrah wa nahwiha, dalam hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, ada mungkin yang taksir, ada mungkin yang kurang, haknya tidak dipenuhi, kewajibannya tidak secara sempurna dia tunaikan, dan yang seterusnya, membuat sakit hati saudaranya. Yakni dalam perkara-perkara yang makruh, yang dibenci, urusan duniawi. Kesimpulannya seperti itu, urusan duniawi ya, maka ini tidak boleh seorang menghajar muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Dalam urusan-urusan duniawi ya, sesuatu yang dia benci, berkaitan dengan hak kewajiban, dan yang seterusnya. Hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan, tidak boleh lebih dari 3 hari, 3 malam. Duna makana min dhalika fi haqqiddin, yang tidak ada urusannya dengan ad-din, yang tidak ada urusannya dengan apa ayuhat talabah? Agama. Fa inna hijrata ahli al-ahwa, adapun yang berkaitan dengan menghajar ahli al-ahwa wal bid'ati, menghajar ahli al-bid'ah, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena perkara dunia, bukan karena mubtadi' fulan tidak memberikan kepada kita uang, bukan karena mubtadi' fulan tidak memberikan kepada kita kewajiban-kewajiban dia, tidak menyampaikan kepada kita hak-hak kita, bukan perkara duniawi. Wal afu, kita menghajar haula, ahlu sunnah menghajar ahula mubtadi'ah. Ahlu sunnah menghajar haula mubtadi'ah bukan karena perkara-perkara duniawi, bukan karena perkara-perkara remeh, bukan karena sakit hati. Kita tidak ada sakit hati sama sekali dengan haula. Kenapa kita menghajar haula al-mubtadi'ah? Syariat Allah mengajarkan hal yang demikian. Syariat nabinya mengajarkan hal yang demikian. Maka kata beliau di akhir paragrafnya, fa inna hijrata ahlil ahwa, ketika kita menghajar ahlil ahwa wal bid'ah, menghajar ahlil bid'ah, daimatun ala marril awqati wal azman. Ini berlangsung selamanya. Ma lam tadhhar minhumut taubah, selama belum nampak penyesalan, selama belum nampak taubat dari mereka, war ruju' ilal haq, selama mereka belum rujuk kepada al-haq, maka akan terus dihajar. Walaupun lebih dari 3 hari, walaupun lebih dari 50 hari, walaupun lebih dari 1 tahun, walaupun lebih dari 20 tahun, kalau tidak ada nampak dari haula al-mubtadi'ah wa ahlil ahwa penyesalan, taubat, rujuk kepada al-haq, maka hajar masyru' tetap berlangsung. Ini yang disimpulkan oleh al-imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Ayuhat talabah, biiznillahi ta'ala, kita akan masuk kepada bab yang ketiga yang berkaitan dengan hal ini, yaitu penjelasan dari Syekhuna hafidhahullah wara'ah yang berkaitan dengan maksud dan tujuan syariat yang mulia. Apa sih tujuan syariat yang mulia ini, tujuan al-Islam untuk kita bisa menghajar ahlul bid'ah, al-fusaq, ahlul kufur, al-mujahirin, dan yang lainnya. Bi'idnillahi ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya, ana mohon maaf. Wal'afu minkum. Wajazakumullahu khairan. Wasallamakumullah. Wa tafaddalu ya ra'akumullah.